belum tangan kiri, yang ketiga adalah al-muwalah. Untuk tayamum di sini tidak disunatkan untuk membasuh atau mengusap tiga kali, tidak seperti wudu. Karena dalam wudu disunatkan untuk membasuh wajah tiga kali dan membasuh tangan tiga kali, tapi untuk tayamum tidak disunahkan membasuh tiga kali, tidak disunatkan untuk mengusap tiga kali, mengusapnya cuma sekali saja.